Nah, Jun, saya punya ide, Jun. Ntar sebelah sana dikit, nggak enak tuh. Ya. Jalan. Saya punya ide. Bagaimanapun juga, Ginem harus kita bela. Iya, kita bisa ngebela si Ginem. Lu nganggur. Nah. Iya. Kenapa nganggur? Nah, jelas. Sekarang cara ngebelanya gimana? Kita pakai tiktak. Taktik tiktak. Iya, dibalik enggak apa-apa. Bukan ngemot permen kampret aja sekalian tiktak. Nah, kita pakai taktik. Ibaratnya, Jun, ya. Ya. Mengambil ikan. Ini bukan nolongin dong gitu sih. Ini pepatah kata mengatakan iya. Kita mengambil ikan tidak keruh airnya. Oh, kalau gitu kita belanja aja ke pasar. Nah, beli deh tuh ikan nggak keruh. Maksud saya, kita ngambil ikan tidak keruh airnya itu kita menghantam tuan tapi tuan merasa sendirian, Jun. Jadi seandainya kita mancing, nah, ikannya kena, airnya nggak keruh. Nah, akalnya akal bener. Akalnya akal terang. Sip, itu bener. Bagaimana, Ceno? Kita sindir itu, tuan. Ya, disindir kapiliran. Kenapa? Udah begitu disindir beletak, Cahyono, Jojon, mulai besok pulang ke kampung. Kenapa, Jon? Iya, jelas. Nama jikan kita sindir. Enggak apa-apa, saya itu tahu orangnya itu halus perasaannya. Kita sindir pasti dia terasa, Jon. Loh, gue ada ide, Jon. Tenang aja. Harus dipikir dulu. Ini kita membela kawan. Kawan. Pemikiran harus tenang. Nah. Disindir. Nah, betul, Jon. Seorang majikan disindir oleh pembantu. Loh, jelas. Apakah pembantu itu harus jadi majikan? Loh. Di sini, Jon. Disindir supaya dia terasa. Saya punya ide, Jon. Sindirnya gimana? Caranya begini. Kan tuan datang. Iya, biasanya kira-kira jam 2 pulang. Teretot, ada retot. Mobilnya datang, set. Nggak, lu ngomong apa gimana sih? Mobil sih pulang, ateretot. Mobilnya kan pakai itu, mainan begitu, mobil tuan. Nah, jadi begitu dia pulang, tak, dia bawa tas. Tas. Jalan. Grup yuk. Cegrek. Duduk di kursi. Blek. Yang blek ngapain? Iya, tepleset dia. Dia baca koran, Jun. Seret. Saya kita sindir. Di situ? Nah. Waktu dia baca koran? Kita sindir. Sindir. Nah. Dia baru pulang? Nah. Oh, darahnya masih panas? Nah. Meja kena kepala? Nah, jelas, Nak. Jelas. Tidak, Jun. Dia kan bawa baca koran kan konsentrasi ke koran nih. Kita sindir dia cuma lamat-lamat saja. Loh. Oh, seandainya baca koran, seret. Terus yang nyinir. Nah. Dia mah tenang aja di koran gitu ya. Nah. Oh iya, bisa. Begitu, saya ngomong. Ah. Saya bilang, mulai. Nah, ini yang mulai, Pan. Kalau saya sudah mulang, bilang, mulai. Huh? Jojon beragak ngantuk. Udah. Majikan kita, Tuan U, paling sebel ngeliat orang ngantuk. Kenapa? Ya, pernah saya. Dia lagi makan nasi goreng. Nah. Ngeliat saya ngantuk, bersih tuh di piring. Itu bukan ngamuk dong, kembul. Ya, lapa, saya bilang, gitu. Mulai kamu ngantuk. Kan saya tanya. Bisa soal ngantuk dong. Jon. Asal jangan dia pegang rotan aja. Saya kan tanya, Jon, lagi ngapain sih, Jon? Kamu bilang, ngantuk dok. Ya jelas, namanya juga orang nguap yang ngantuk. Saya tanya lagi, Jon, kenapa sih Jon kok ngantuk? Kamu jawab, kamu iya dok, iya dok. Kan saya ngomong lagi. Oh Jon, barangkali kamu tadi malam nonton Lenong ya? Kamu jawab, tidak. Loh. Oh, jadi terang lagi. Iya. Kok itu digentak gitu, Nak? Biar enak. Tidak. Nah. Oh, apa, Jojon? Nonton bioskop? Kamu jawab lagi. Tidak. Loh. Oh, gitu doang. Iya. Iya, selamat deh pokoknya. Iya. Tidak. Ya. Apa, Jojon? Nonton wayang orang? Tidak. Orang nonton wayang. Wayang orang. Gua pernah lihat orang nonton wayang. Gimana sih? nonton wayang orang? Kamu jawab, tidak. Tidak, gitu. Terus kamu jawab, pas tiga kali tidak, benjol gue bersaya. Habis ngapain, John? Kamu jawab, nok-nok. Ada kelambu dikentingin. Kelambu siapa? Ini peribahasa. Oh iya, iya. Ada kelambu diguntingin. Ada babu dibuntingin. Percis. Sip. Sip, begitu habis sebut, ada babu dibuntingin. Cayono, Jojon, kemari. Dor. Kenapa, John? Kenapa? Apaan yang mau ditanya, kita lagi kelepek-kelepek begini. Kita sindir, John. Aduh. Saya tanya lagi, loh John, babu bunting kan ada bapaknya. Kamu jawab, tidak. Tidak. Apa bapaknya kemanilah, John? Kamu jawab, tidak. Tidak. Apa ke luar negeri, John? Tidak. Terus kamu, lah bapaknya yang mana, John? Bapaknya yang mana? Kamu nunjukin Tuhan, lah ini. Sebab lagi baca koran. Baca koran, lah ini. Cep. Atau yang baca koran ini. Latihan. Awas, latihan mulai ya. Katanya gue mau ngantuk dulu ya. Ini mobil datang. Taleot. Grubyak. Beleguk. Kalau beleguk bahasa Sundanya bodoh. Ini Tuhan datang. Baca koran, set. Mulai. Mulai. John, kamu ngantuk, John? Haah. Kok haah? Tidak. Lupa. Iya. Tidak. Oh, tadi malam nonton Lenong ya? Tidak. Apa nonton bioskop? Tidak. Habis ngapain, John? No, saya no. Apa, John? Babu ada di buntingin. Konklusi kalian? Salah. No. Ada kelambu diguntingin. Ada kelambu diguntingin. Ada babu dibuntingin. Ada babu dibuntingin. Bapaknya guntingin. Kok bapaknya diguntingin? Udah beres, Nok. Coba mulai lagi ya. Awas, yang bener dong. Mulai. John. Ngantuk, John. Tidak. Oh, tadi malam nonton Lenong ya? Tidak. Apa nonton bioskop? Tidak. Habis ngapain, John? Nocayana. Apa, John? Ada kelamu diguntingin. Ada babu dibuntingin. Itu baru betul. John. Apa, anak? Babu bunting kan ada bapaknya, John. Tidak. Bapaknya kemana, John? Apa ke Manila? Tidak. Apa ke luar negeri? Tidak. Bapaknya yang mana, John? Loh. Gua kan mikir enak aja nunjukin orang tua. Udah, pokoknya gua berani, Nok. Terus terang, ayo. Iya, nanti kalau dia datang, kita siap-siap. Ya nggak, Nok? Tuh. Suara mobil tuh. Tuh. Suara mobil tuh? Bukan, tukang rumput lewat. Mobil lain kan. Tuh mobilnya, terjauh tuh. Nah, itu benar tuh. Ya, pemadam kebakaran. Ya kan mobil juga. Ini betul, John. Nah, oh iya, Nok, iya. Yang mundur dulu, Nok. Gue mau siapin ngantuk dulu, Nok. Siang, Tuan. Selamat siang. Siang, Tuan. Selamat siang. Kenapa? Nggak. Lagi sibuk, Tuan. Iya. Kamu kok nggak kerja? Sudah kerja, Tuan. Kerja yang betul, ya? Terima kasih, Tuan. Mulai. Apa? Maksud saya mulai kerja, Tuan. Oh. Kalau mulai kerja itu memang kamu yang baik. Kita mau bikin semangat, toh. Oh, iya. Mulai. Ini Jojon kemana ya? Ini mulai kerja. Mulai kerja. Kalau kerjamu baik, iya. Nanti saya tambah gajimu. Terima kasih. Jojon ini kemana? Mulai. Duh. Aduh, kerjaan banyak, pikiran pusing. Tuhan, Man. Kenapa? Baru pulang ya? Kelihatannya? Iya, emang baru pulang. Nggak lihat saya, Nolan. Kamu tuh sudah gila? Nggak lihat saya, Nolan. Saya kan baru pulang, kamu kan di rumah. Iya. Kau kan sama Cahyono. Iya, tadi ke depan nggak? Ada nggak dia? Ke depannya? Ini, nah, kamu sudah mulai kurang ajar ya? Enggak, maksudnya mau mulai gitu. Katanya mau mulai. Cahyono brengsek nih. Janji orang mau mulai. Jajan? Akhirnya dia nggak. Mau mulai apa? Itu, Cahyono sih yang gara-garanya nih. Mulai apa? Bener, dia janjiin saya, John, ayo mulai, kata gitu. Mulai apa? Mana saya udah siap-siap ngantuk. Mulai enggak. Jadi kamu kerja mau tidur ya? Enggak, maksudnya ini Cahyono brengsek emang, Wan. Ini kenapa? Gara-gara mulai jadi gini nih. Mulai apa? Ntar kalau Cahyono datang kemari bilangin gitu sebentar gitu ya. Ya, saya mau ini dulu, mau cari mulai. Gimana sih Cahyono nih? Dasar. Jun, mulai Jun, ayo. Maju. Ayo. Mulai. Jun, kenapa sih Jun kamu, Jun? Ngantuk, Nok. Oh, tadi malam nonton Lenong ya? Tidak. Nonton wayang golek ya? Tidak. Oh, nonton bioskop? Tidak. Habis ngapain, John? Cahyono. Iya. Ada kelambu diguntingin. Artinya, John? Ada kelambu diguntingin. Artinya, John? Cahyono pulang, John. Lu ngomong, John. Ngomong terus-terang aja. Cahyono. Kelambunya ngeper, Cahyono. Jangan ngeper, blablan aja. Ada kelambu diguntingin. Artinya, John, ada babu beli kelambu. Kok ada babu beli kelambu? Jajan. Ya. Kenapa kelambu diguntingin? Itu babu. Itu kan baru beli. Ini gara-gara Cahyono. Kelambu siapa yang diguntingin? Kelambunya babu. Babu. Kenapa diguntingin? Itunya. Cahyono. Apa? Pulang. Mulai. Ngantuk, John. Oh, semalam nonton Lenong ya? Tidak. Nonton wayang orang ya? Tidak. Nonton bioskop? Tidak. Habis ngapain, John? Cahyono. Ya? Kelambu diguntingin. Artinya? Ada babu. Babu diapain, John? Babu dibusingin. John. Apa anak? Babu bunting kan ada bapaknya, John. Tidak. Oh, bapaknya ke Manila? Tidak. Apa ke Amerika? Tidak. Habis bapaknya yang mana, John? Ya, Cahyono pulang aja ya. Bapaknya yang mana, John? Bapaknya? Iya. Yang baca koran. Doremi pasal asli. Jajan! Sini! Iya, Bang. Apa? Iya, kamu man. Bilang apa? Cuman kelambu doang. Kelambu apa? Kelambunya... Ayo ngomong! Ngomong, weh! Lu bilang babu dibuntingin, siapa yang bunting? Ayo ngomong, terus terang! Ngomong! Bukan lu yang ngomong, konyong! kok bambu dikuntingin? Saya mah tahu kelambu dikuntingin juga Cahyono yang ngomong. Oh iya iya. Bambu bunting. Iya. Pasti ada bapaknya. Kalau katanya bapaknya siapa? Siapa bapaknya? Katanya kata Cahyono. Siapa? Baca koran. Cocoknya baca koran kan hanya tuan. Tapi saya nggak nunjuk tuan, cuma tuannya aja baca koran. Wan, minta mangap aja Wan. Minta mangap. Ya. Maaf. Sini, ya. Kamu nggak usah sindir-sindiran. Nggak, bener. Sumpahnya juga mau kemana-mana. Nggak nyindir, bener Wan. Cuman itu aja kelambu. Kelambu apa? Diguntingin. Kamu nggak usah sindir-sindiran. Iya Wan. Saya sudah tahu. Iya Wan. Iya betul. Soal Inem. Betul. Enggak bener Cahyono enggak sungguh bukan si beda ilahil bener ah soal Inem enggak si Ginem emang si Ginem bunting soal Ginem kan tapi bener enggak si Ginem tapi emang si Ginem bunting tuan ini kan soal Ginem ah tuan kayak yang tahu ya bilang aja soal Ginem kayak yang tahu si Ginem bunting ya betul Ginem tuan iya si Ginem ya. Itu adalah perbuatan saya. Iya. John, ngantuk lagi nggak John? Nggak. Soalnya apa? Udah ada yang baca koran. Soalnya kaku. Aduh, kelambu. Udah. Jadi tuan yang buntingin toh tuan? Iya. Ya terpaksa kita beli kelambu lagi tuan. Kok tuan tega begitu kinem? Kan cari perempuan lain kan banyak Wan John. Kasih tau dong John. Itu pembantu tuan. Kenapa? Tuan masih sanggup sama si Ginem. Saya yang tidurnya jauhan juga itu kedenger ke tempat saya. Ngoroknya gak tahan. Si Ginem itu. Jajan. Cahyono. Ya. Ginem memang itu pembantu. Betul Tuan. Tapi kita jangan melihat pembantunya. Iya Tuan. Melihat apa Jajan? Bukan lihat pembantunya. Melihat kelambunya. Iya Wan. Pembantu kan jabatannya. Tapi kan dia wanita juga. Iya Wan. Kita hormati dong wanita. Aduh saya gak nyangka kalau tuan berhati mulia begitu. Kamu tahu sendiri kan iya. Kita dilahirkan oleh wanita. Wanita. Ibu kita wanita. Wanita. Betul. Hormatilah. Makanya kenapa makanya? Ya sampai ke babu-babu. Aduh, syukur bisa tuan. Begitu tuan. Biarpun pembantu jabatannya penting, kerokannya. Apa kerokan? Memang enggak itu. Apa kerokan? Ya itu sih, ya kerokan apaan? Ya kenapa? Pertamanya kerok. Pertama dikerok terus? Iya, melending. Kerok. Terima kasih tuan. Itu karena kecelakaan. Bukan kecelakaan. Kenapa? John? Amblas itu namanya. Sudah. Sekarang yes. Panggil Ginem. Soalnya ya saya sebentar tuan ya. Saya kenapa, soalnya tuan? Panggil Ginem. Loh, ya. Apa tuan Ginem panggil? Saya mau kawin. Loh, tuan? Saya anggap dia sebagai istri saya. Aduh, tuan. Jadi bertanggung jawab tuan. Terima kasih tuan. Yuk bilang apa? Saking girang-girangnya. Bahwa itu kawan saya. Saya enggak enak tuan. Loh, kenapa? Ya karena atas Apa? Ya kebaikan tuan. Mau kawin Ginem. Saya ya. Panggil sekarang juga. Iya. Panggil tuan. Panggil. Ginem. Naam. Ginem. Naam. Udah lo, jangan nangis lo. Mau pergi pulang. Ya ya. Itu rinjing yang gitu aja dibawa-bawa. Lu kenapa nangis? Gak betah nih perut berat. Ginem. Ya tuan. Kamu mau kemana? Saya mau pulang kampung aja tuan. Kok pulang kampung? Iya mau. Iya yang pulang ke kota siapa? Kamu hari ini nggak usah menangis. Ya tuan. Detik ini, hari ini, jam ini, kamu saya anggap sebagai istri saya. Yang betul tuan. Iya. Aduh terima kasih tuan. Jadi saya ini nyonya tuan. Nyonya. Istri tuan. Iya. Kalau gitu tuan, saya jangan panggil Inem deh sekarang tuan, minta diganti nama saya. Siapa? Joyce. Iya. Boleh. Tuan. Jadi sekarang udah hak saya rumah tangga saya di sini. Ini isi rumah, mobil hak kamu. Ambil. Jajan. Ya. Coba Mercy saya itu yang di belakang tolong cuciin. Caya mak. Iya. Pakaian saya yang digerasi sama bantal-bantalnya yang butut buang, pakaian saya taruh di kamar tuan sekarang juga. Cepat. Ya, Jon. Iya, tuan. Iya, tuan. Nyonya. Barang-barang yang ada di kamar Nyonya, bawa ke dalam kamar. Bawa semua. Semua bawa. Kain, bawa. Baju, amalkan sama yang ini, sama yang susah. Tapi yang perlu itu satu sepatu bot tuh bawa, tuan. Jajan. Ini Nyonya. Iya, Nyonya. Cepat ya. Gua tau-tau gini, gua gak tolong, bener. Ingat dong, panggil Nyonya Joes. Joes tuh kan tamanya cakep, kakinya jeper, Joes. Jangan macam, bisa pecat, mau dipecat. Betul ya, enggaknya. Nah ini. Jajan mau dipecat. Ah, ini dia nih. Ingat dong, dikerokin. Iya, Nyonya. Jangan macam-macam. Iya, betul, Nyonya. Ya. Ya Pak, Papi aduh. Panggil ya. Jan gue tanya. Papi, orang desa manggil Papi, Jan. Gak inget, Jan, manggil Papi. Panggil Papi, mandi di kali loh. Papi, kenapa? Kita besok ke puncak, Papi ya. Ya, boleh, Pak. Gak tahu puncak aja, Jan, biasanya kemana, Jan? Dia bilang puncak, Jan. Dia di belakang dapur aja ngantuk. Puncak katanya. Jan, Jadi Inem ini saya anggap sebagai istri saya yang sah. Iya tuan. Hari ini kita rayakan. Saya banyak-banyak terima sekarang, kasih tuan. Begitu ya. Datang. Kenapa ketawa? Nanti gue bilang begini. Kan istilahnya lakinya tuan agak gantengan juga kan. Ya itu tuan jalan sama siapa? Kalau tidak begitu gimana Jan? Pokoknya jalan di Jakarta Fair Jan. Tanya gimana Jan? Tuan UU katanya sekarang sudah jalan-jalan sama orang Pasar Minggu. Jojon, ya. Kamu menghina saya ya? Enggak menghina ya? Ya? Enggak menghina. Papi, berapa sih gajinya si Jojon itu, Papi? Berapa? Dicopotin ini. Berapa gajinya? Jangan marah kamu. Kurang ajar. Pulang kamu ke kampung nanti ya. Iya. Jangan kurang ajar ya. Iya. Ini Nyonya mau tahu. Iya, aduh. Nanti gua ingat begini. Dia di kan Tuan UU senengannya makan seafood, Jon. Nah, dia diajak makan di restoran seafood, Jon. Bagaimana dia nanti, Jon? Orang saya pernah. Iya. Ini sih bukan sama Tuan aja, dia juga udah pernah. Jalan. Sama temennya. Cewek juga. Dia bilang, Jess, ini ginem kan. Kita jalan yuk situ makan siput gitu. Iya. Terus ada ini, kalau kayak kita kerang gitu. Oh iya, mah kerang. Dia pilih itu. Pilih apa, Jon? Dia pilih kerang. Terus dia disangka makannya gimana? Dia main keletak aja. Kerang dikletak. Iya, ada orang makan pulang berdarah-darah. Cuman dia doang. Dasar orang udik udara. Nam. Ya Pak, nggak biarpun begitu, saya mengucapkan bahagia. Iya. Saya mengucapkan terima kasih terhadap Tuan yang sebagai orang laki-laki gentleman. Betul. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya. Mengangkat derajat babu. Iya. Terima kasih, Cayono. Iya. Dan terima kasih sama Jojon. Iya. Sekarang, kita makan-makan. Iya, Papi. Kita rayakan perkawinan kita ini. Iya, Papi. Memang saya sudah siapkan. Oh, sudah makan, sudah siapkan. Dari setadi itu saya sudah siapkan. Apa? Ya. Opor ayam? Wah, opor ayam segala makanan yang ada di pasar di bawah semua. Waduh. Iya. Makanan apa aja, Jon? Nah, sekarang bukan kita makan. Nah. Apa? Tunggu yang nyusulin. Jon nyusulin? Iya, punya orang di bawah semua. Oke, yuk kita ke restoran. Terima kasih, Jon.